tertipuan. Sama-sama. Tiga hari di beko, kau kecewa. Tiga hari itu, mengaku salah. Selalu dawa cua itu, uripu gabe muma. Tena, geuda satua mah televisi mah sisa kendaraan balala. 5 menit lagi. Ina taeta badal somor sia bupati. Mata tena, geuda televisi mah kana satua mah sisa kendaraan balala. Ina taeta. Karena Bapak Bupati akan menuju lokasi. Mafuli mafai mah kana televisi mah. Sisa kendaraan balala kana panggung. Ina taeta. Bere Bupati akan menuju lokasi. Bohia pina dilabuku hatami lemes megeo dan si mana ke kendaraan sapa na bada ina tolong geser ina tolong molala kendaraan morewa bere tali bersama ina satua masih sobat panggung mata tena ina tolong takona ada satua ada bada kona. Tuau hatam setia bisa rekan-rekan dari dinas pariwisata bisa dan merapat bapakku mengobrol cinta sama-sama. Oh, tiga hari di beko kau kecewa. Tiga hari itu mengaku salah. Selalu sini lau maho syaka hidupanku dalam imadalanku itu saimai Waktunya penilaian. Halo.